Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Ini episode lanjutan daripada episode sebelumnya dan ini tidak biasa karena memang ada kendala di komputer, jadi kita live-nya melalui ponsel. Itu mudah-mudahan kualitasnya tidak kalah dengan biasa kalau kita live di komputer. Kita langsung baca teman-teman apa yang kita sudah lewati atau kita sampai pada bab ini, yaitu bab wakaf. Jadi sekarang kita bahas, kita baca bab wakaf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Faslun wal waqfu jaizun bi thalathati syara'ita. Jadi kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, al-waqfu, waqaf itu hukumnya jais, hukumnya boleh. Kapan boleh itunya waqaf, kapan waqafnya itu menjadi boleh? Bisalah sati syara'ita, dengan tiga syarat. Jadi syarat agar waqaf menjadi sah, menjadi boleh, menjadi apa namanya sesuai dengan hukumnya, yaitu tiga syaratnya. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Syarat yang pertama bahwa waqaf itu boleh kalau pada benda yuntafa'u bihi yang bisa diambil manfaatnya, ma'a baqa'i ainihi, dengan baqa ainnya tetap ada, baqa itu kekal. Jadi syarat yang pertama wakaf adalah barang yang diwakafkan harus barang yang bisa diambil manfaatnya tapi barangnya tidak hancur gitu. Jadi untuk diambil manfaatnya barangnya tidak akan hancur. Jadi yang dimanfaat, yang diwakafkan adalah manfaatnya. Maka kalau ada barang yang bisa diambil manfaatnya tapi harus dihancurkan barangnya, dalam arti dilebur untuk menjadi manfaat, tidak bisa diwakafkan. Seperti uang, uang itu tidak bisa diwakafkan dalam pandangan klasik mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab tentunya, karena uang itu tidak bisa kita manfaatkan. Kalaupun kita manfaatkan, bisa dimanfaatkan, tapi untuk memanfaatkan uang harus dilebur, dihancurkan dulu. Nah, beda kalau kita punya rumah. Rumah itu bisa kita manfaatkan, ambil manfaatnya tanpa harus menghilangkan rumahnya. Rumahnya kita bisa manfaatkan untuk tempat tinggal fakir, tempat tinggal miskin, pengajian orang-orang misalnya, kan gitu. Jadi itu syarat mutlak. Maka itu dari dulu kenapa kemudian wakaf uang menjadi perdebatan, karena syarat utama daripada wakaf itu adalah menghasilkan manfaat tanpa harus menghilangkan barangnya. Waalaikumsalam Ustaz Zulkifli Akbar, Pak Iwan Ahlan, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullah, yuqal, dikatakan waqaftu awa awqaftu lughatun radiah. Jadi maksudnya kalimat yang benar itu waqaftu, saya wakafkan. Kalau kalimat awqaftu itu lughatun radiah, itu lughah yang lemah. Radiah itu artinya lemah ya, lemah dalam arti jelek itu. Itu bahasa Arabnya enggak bagus. Orang kalau mau mewakafkan ya bilang waqaftu, bukan auqaftu begitu. Wa hadduhu, dan definisi daripada waqaf fi syar'i secara syarak, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi mamnu'un minat tasarrufi fi aynihi tusrafu fi mana tusrafu manafi'uhu fil birri taqarruban ila Allah ta'ala. Ini sih ini ya. Definisi cuma sampai sini, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi. Wah, ini definisi panjang. Habsu malin yumkinul intifa'u bihi. Definisi wakaf secara syariat yaitu habsu malin, memenjarakan harta, yumkinul intifa, yang bisa diambil manfaatnya, tentu dalam arti manfaatnya halal. Yumkinul intifa itu bisa diambil manfaat yang manfaatnya itu halal secara syariat. Yumkinul intifa ubihi ma'a baqa'i ainihi, dengan tetap ada barangnya tadi itu ya. Jadi itu syarat-syarat mutlak yang bernama gitu. Tapi kalau kemudian ada orang ingin wakafin uang, ya uangnya dikonversi dulu jadi benda gitu ini ya. Kayak misalnya apa namanya, ada orang ngasih, Ustaz, ini ada komputer nih, oke, itu diwakafin buat Ustaz. Saya lihat Ustaz kalau live kendalanya komputer. Iya, emang komputer udah tua. Dulu beli komputer, komputer bekas gitu. Jadi diwakafin buat apa, buat live gitu. Misalnya gitu. Nyontohin doang ini mah. Nyontohin doang. Begitu ya. Atau misalnya wakafin kamera. Kan gitu. Diambil manfaatnya, barangnya tetap ada. Mamnu'un minat tasarrufi fi 'ainihi, yaitu barang yang mamnu', terlarang minat tasarruf untuk dilakukan tindakan sosial, tindakan finansial fi 'aini, pada barangnya. Jadi kalau sudah kalau orang mewakafkan barang itu tidak boleh ditasarrufkan, baik itu dijual atau disewain. Dalam arti disewain manfaatnya buat dia. Jadi kalau diwakafin ya udah, kalaupun disewakan, sewakannya itu untuk kemaslahatan mauquf lahu, mauquf alaihi, bukan wakifnya gitu. Jadi barangnya tidak boleh dilakukan tindakan finansial, tusrafu, justru manfaat itu, tusrafu manafi'uhu, tusrafu itu dialihkan atau dialokasikan manfaatnya, fil birri, dalam kebaikan, sebagai bentuk taqarruban, sebagai bentuk kurbah ibadah ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu definisi cukup panjang tuh. Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi mamnu'ut tasarrufi fi aynihi tusrafu manafi'uhu fil birri taqarruban ilallah. Maka kalau manfaatnya, tusrafnya bukan dalam rangka kebaikan gitu, dalam rangka misalnya rumahnya, jadi rumahnya gua wakafin tuh buat apa? Buat nginep bandar misalnya. Ah, itu. Itu kan manfaatnya bukan buat manfaat kan ya, bukan buat kebaikan. Jadi dia punya rumah, rumahnya diwakafin, gua wakifin aja nih buat ente semua nih, buat ente dan keturunan ente. Rupanya itu adalah tukang bandar narkoba buat nginep. Walau kila, kalau dikatakan definisi yang lain, habsu ma yumkinul intifa'u bihi ila akhirih fa huwa ahsan. Jadi habsu ma, bedanya dengan habsu yang pertama, kalau habsu mal, yaitu yang pertama, definisi pertama habsu malin, jadi memenjarakan harta. Harta itu maksudnya harta, ma tuqawwam bi'awad, sesuatu yang memang bisa ditakwim nilainya dan bisa diganti dengan iwad, dengan benda yang, artinya ada harganya. Tapi definisi yang kedua, walau kila, kalau seandainya habsu ma yumkinul intifa, jadi bukan harta, memenjarakan ma itu kan redaksi nakirah umum, jadi memenjarakan semua apapun yang bisa diambil manfaatnya. Jadi walaupun mungkin bukan harta, maka definisi yang kedua ini memasukkan segala hal yang mungkin tidak dinilai sebagai harta, bisa untuk diwakafkan asalkan punya manfaat, dan manfaatnya itu bisa terus berlanjut dengan barangnya tidak hancur. Apa yang barangnya enggak hancur yang bisa diambil manfaatnya? manusia. Manusia itu kan bukan harta. Tapi mungkin dia punya jasa, dia bisa mijit, dia bisa apa namanya, dia bisa jahit misalnya. Saya wakafin badan saya buat menjahit baju santri misalnya. Jadi setiap santri yang mau apa namanya mau jahit baju gratis karena jahitnya itu wakaf. Liyashmal, kenapa? Fahu ahsan, maka itu lebih baik tuh. Jadi habsuma memenjarakan ma, bukan cuma harta tapi apapun bisa diambil manfaatnya, fahuwa ahsan, itu lebih baik. Definisi yang kedua lebih baik, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, liyashmul al-kalba, agar bisa memasukkan al-kalbul mu'allam, anjing al-kalbul mu'allam itu Indonesianya apa? Anjing terpelihara, bukan terpelihara, anjing terlatih. Karena anjing dalam mazhab Syafi'i kan tidak dinilai sebagai harta. Karena tidak dinilai sebagai harta, maka tidak ada jual, enggak boleh jual beli anjing, termasuk babi, enggak boleh jual beli babi. Kepemilikan babi tidak sah, kepemilikan kambing tidak sah, ngerusakin babi tengah jalan enggak ada ganti rugi, ngerusakin anjing enggak ada ganti rugi, karena dia bukan harta. Kalau kita definisikan wakaf hafsuma, bukan hafsumal, jadi memenjarakan semua yang mungkin bisa diambil manfaat, maka itu memasukkan memasukkan anjing yang terlatih untuk berburu, itu masuk dalam kategori harta yang boleh diwakafkan. Liyashmulal kalbal mu'allama ala wajihin, menurut satu pendapat memang boleh tuh kambing mu'allam. Karena manfaatnya kan anjingnya memang tidak bisa dinilai sebagai harta, tapi manfaatnya tuh halal. Manfaatnya warajih, tapi pendapat yang rajih annahu la yasih, bahwasanya tidak sah mewakafkan anjing al-mu'allam, anjing yang terlatih untuk berburu enggak sah. Waqila, tapi dikatakan juga begitu, la yasih qat'an, tidak sah qat'an secara qat'i. Jadi antara dua, antara tidak sah mukhtalaf atau yang kedua tidak sah secara qat'i. Tapi yang bilang tidak sah secara qat'i ini kila, itu pendapat lemah. Toh ternyata ada ulama Syafi'i yang membolehkan. Li'annahu, kenapa tidak sah secara qat'an? Li'annahu la yumlak, karena anjing mu'allam walaupun dia mu'allam terlatih, la yumlak, dia tidak dimiliki. Ya benar sih, alasannya benar juga. Tapi pada intinya habsu mal atau habsu ma yumkinul intifa'u bihi, dua-duanya adalah definisi yang muncul dari banyak ulama untuk memasukkan harta-harta yang sekira atau sesuatu yang sekiranya punya manfaat tapi tidak dinilai sebagai harta dalam mazhab Syafi'i, termasuk anjing dan juga babi. Tapi definisi ini juga kila ya, lebih baik tuh habsu mal, memenjarakan harta. Wahuwa kurbatun mandubun ilaiha, dan wakaf itu adalah kurbah, ibadah, pendekatan kepada Allah, mandubun ilaiha, dan kita dianjurkan untuk melakukan itu. Qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan, waf'alul khair, kerjakanlah kebaikan. Dan salah satu bentuk kebaikan yang banyak ibadahnya, panjang pahalanya itu adalah wakaf. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalathati asya'a, kalau seseorang hamba wafat, inqata'a 'amaluhu, terputus amalnya, illa min thalathati asya', kecuali dari tiga perkara, min sadaqatin jari, maksudnya inqata'a 'amaluhu huwa, sedangkan amal ghairuhu uhdiyalahu, itu kan tetap berjalan. Min sadaqatin, maksudnya ini pekerjaan hasil jerih payahnya itu terputus. Perbuatan yang dia lakukan terputus, diambil manfaatnya ketika dia wafat. Tapi pekerjaan orang lain untuk dirinya, ya tetap jalan. Dan itu pemahaman yang kita pakai, kita pahami sejak dulu dari ulama kita begitu. Min sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, kan hasil dia tuh sadaqah jariyah, walaupun dia mati tetap jalan. Tapi sholat kan hasil dia, baca Quran hasil dia, tapi nggak berjalan pahalanya ketika dia mati, karena dia nggak ada ngerjain lagi. Tapi ada pahala yang tetap berjalan walaupun pekerjaan dia yang dia lakukan, dan tetap berjalan pahalanya ketika dia wafat. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ini dikatakan sebagai wakaf. Jadi dari banyak kita punya harta, minimal ya sebelum kita meninggal ada satu harta yang kita wakafin. Entah itu apa namanya, kita punya motor, entah kita punya barang kecil aja gitu. Atau kita punya apa namanya keran air. Kita lihat di musala keran air pada rusak, kita ganti kan gitu. Karena mandub, jadi sebisa mungkin kebaikan-kebaikan yang sifatnya mandub tuh kita punya ambil, kita punya andil di situ. Wakaf kita kerjain, hibah kita kerjain kan gitu. Udah mah kalau zakat susah kan gitu ya. Jadi minimal yang sunah-sunah itu kita punya. Sebelum kita wafat kita punya ibadah yang pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin, atau anak yang saleh. Yad'u lahu, yang mendoakan dirinya. Dan dijelaskan bahwa anak ini tidak berarti waladusulbi, tidak berarti anak kandung kita. Jadi siapapun itu anak, kalau dia berdoa kepada kita begitu, karena hasil kerja dan apa namanya pengajaran kita begitu, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita ajarkan kemudian bermanfaat oleh dimanfaatkan oleh orang, maka selama ilmu itu dipakai dan dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir. Makanya orang paling banyak pahalanya dari sisi ilmu itu ya Nabi Muhammad. Karena kita semua ini tidak mungkin tidak kecuali bersumber ilmunya dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini mendapat pahala semua ibadah kita, karena ibadah kita hasil belajar. Belajarnya dari guru, gurunya dari guru, dari doa sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang paling banyak pahalanya tentu Nabi Muhammad SAW. Rawahu Muslim wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hamala al-ulama'u as-sadaqata al-jariyata 'ala al-waqfi. Ulama memahami yang namanya sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis, 'ala al-waqfi, sebagai bentuk wakaf. Qala Jabir radhiyallahu an, kata Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma bakiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdaratun illa waqafa. Ay illa wukifa atau illa waqafan. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ma baki ya ahadun, tidak ada satupun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu maqdarah, yang mana dia punya kelebihan harta. Maqdarah itu artinya harta begitu. Illa waqafa, kecuali dia wakafkan. Jadi maksudnya tidak tersisa. Jadi sahabat Nabi itu karakternya semua barang harta yang dia punya ada manfaatnya, entah buat anaknya, entah buat istrinya. Tapi kalau ada harta yang tidak dimanfaatkan, dalam arti kebutuhannya sudah berlebih, itu tidak mungkin ada sisa di rumahnya kecuali emang udah diwakafin gitu. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW hampir semua punya wakaf. Salah satunya kan kalau Sayyidina Utsman kan udah banyak banget. Salah satunya sumur, dulu ya, sekarang sih udah jadi Masjid Nabawi. Dulu di Masjid Nabawi itu kalau gak salah pintu 22, itu di sekarang udah jadi masjid. Dulu ada sumur, namanya sumur apa saya lupa, kemarin udah baca itu sejarahnya. Jadi sahabat yang Sayyidina Utsman apa bukan, jadi ada sumur, ada kebunnya itu diwakafkan. Setiap orang yang masuk masjid dia minum dari sumur itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu punya Sayyidina Utsman, bener ya Sayyidina Utsman. Jadi kata Sayyidina Utsman, saya ini orang yang paling punya banyak kebun kurma, dan kebun kurma yang paling saya cinta ini kebun kurma yang ini nih, yang pas di depan pintu Masjid Nabawi. Ya dulu kan Masjid Nabawinya cuma punya Nabi itu yang segitu. Nah, Sayyidina Utsman tuh ada sumur ya. Orang-orang makan kurma di situ, minum sumur, air dari sumur situ, wudu juga di situ. Itu apa namanya, saya lupa, ntar besok kita lihat nih apa namanya, nama kebunnya apa, lupa. Wa qawlu syekhi dan perkataan Syekh Abi Syuja ay yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqai aini dakhala fihi al-iqar wa ghayruhu. Perkataan Syekh Abi Syuja bahwasanya waqaf itu ay yuntafa'u bihi yang bisa dimanfaatkan ma'a baqai ainihi dengan kekal apa namanya tetap ada barangnya. Dakhala fihi itu memasukkan di dalam standar wakaf ini al-iqar yaitu rumah. Iqar itu rumah wa ghairuhu. Iqar itu bisa berarti rumah, bisa berarti tanah. Mufradan kana au musya'an. Kana au musya'an. Mufradan itu maksudnya ada unit tertentu au musya'an. Musya'an itu kan tidak pasti dalam arti kan saya Pak Iwan, Ustaz Zulkifli, kita punya tanah warisan bertiga. Datanya 1/3, 1/3, 1/3. Cuman belum ditentuin 1/3 punya saya belah mana, cuman saya bilang 1/3 punya saya wakafin. Nah, itu kan musya'an, tidak jelas unitnya, tapi udah pasti bahwa itu punya saya. Hayawanan kana baik bentuknya hewan au ghairuhu atau selain hayawanan kana au ghairuhu atau selain hewan. Kambing, punya kambing diwakafi. Ini kambing buat ini dah. Wakaf. Buat siapa? Buat kemaslahatan pesantren. Jadi pesantren ambil susunya boleh. Udah jadiin fahal. Maksudnya pesantren punya kambing perempuan nih. Saya punya kambing laki nih. Gak apa-apa dah saya wakafin. Biar jadi apa induknya misalnya gitu. Wahtaraza bihi. Dan kalimat ayyuntafa'u bihi ma'a baqai aini ihtaraza bihi Syekh Abi Syuja mengecualikan dengan kalimat ini amma la yuntafa'u bihi daripada sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan ma'a baqai aini dengan ada dengan tetap barangnya ada. Uang itu kan tidak mungkin kita manfaatkan kecuali kita lebur itu. Kita bisa ambil manfaat uang dengan apa? Dengan kita lebur. Kita beliin barang. Kan itu makanya uang enggak bisa dijadiin barang wakaf. Gitu. Karena dia tidak tetap adanya untuk diambil manfaat, dia harus diambil apa namanya dihilangkan barangnya. Kal asmani seperti uang, wa ta'ami atau juga makanan. Wakaf makanan enggak bisa. Karena makanan sekali makan habis. Wa kadzal mashmum, begitu juga mashmum. Tahu mashmum? Mashmum itu ya ini parfum. Apa namanya? Apa parfum jadi cium. Itu kan diwakafin itu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa diambil manfaatnya dengan tetap adanya. Aroma yang kita cium itu adalah hasil dari mashmumnya. Jadi makin banyak aroma yang keluar, makin sedikit itu parfum. Lianna al-asmana, karena yang namanya uang, innama yuntafa'u bi-ikhrajiha, itu bisa dimanfaatkan dengan kita keluarin, maksudnya kita habiskan. Wal-tu'amu bi-aklihi, dan makanan kita bisa manfaatkan dengan dimakan, habis. Wal-mashmumu layadum, dan yang namanya mashmum, mashmum itu, farfum itu, tidak kekal. Jadi suatu waktu hilang, padahal yang namanya wakaf itu, baqa'i ainihi, kan tetap. Mashmum hilang. Wa'alam ketahuilah annahu yajuzu waqful asjari li thimariha. Ketahuilah bahwasanya boleh kita mewakafkan pohon. Nah, kita punya pohon, pohonnya diwakafin li thimariha dengan buahnya. Jadi pohonnya diwakafin untuk diambil buahnya. Wal masyiyati, dan juga boleh kita mewakafkan hewan ternak li sufiha untuk diambil bulunya. Suf wol itu kain wol. Walabaniha, dan juga susunya. Wakadal fahal, begitu juga hewan ternak fahal. Fahal itu jantan. Liyakfuza ala syahil baladi untuk yakfush. Yakfush itu artinya nunggangin. Itu maksudnya kita punya hewan jantan untuk apa? Untuk menunggangi hewan betina yang ada di kampung. Jadi ini saya punya kambing jantan, saya wakafin buat orang kampung sini yang punya betina. Jadi saya punya kambing jantan, saya wakafin. wakafin. Apa yang wakafin? Apa namanya? Badannya. Sumur rumah. Oh iya, sumur apa namanya punya Sayyidina Utsman gitu. Jadi saya wakafin itu apa namanya untuk diambil jantan, untuk diambil itu fahalnya, spermanya, biar bisa melahirkan kambing-kambing yang lain gitu. Liyakfuza ala syiahil baladi, untuk dia tunggangi di atas kambing-kambing orang lain gitu. Li'annal mauquf zawatuha, yang diwakafin itu zatnya, maksudnya bendanya, ainuha. Wa hadhil umur hiya manafi'uha, dan yang diambil manfaat, yang diambil adalah manfaatnya. Walaysa min syartil mauqufi. Nah ini penting nih. Walaysa min syartil mauqufi, bukanlah syarat barang yang diwakafkan. Jadi barang diwakafkan benar syaratnya harus bisa diambil manfaatnya. Dan ketika diambil manfaatnya, barangnya tetap ada tuh syarat tuh. Tapi bukan syarat daripada barang yang diwakafkan ayyun tafa'a bihi fil hal, untuk bisa dimanfaatkan seketika itu. Gitu. Paham enggak? Jadi syarat barang yang diwakafkan pertama bisa diambil manfaatnya, manfaatnya halal, barangnya tetap ada. Itu tiga tuh mutlak tuh ya. Harus ada, tapi tidak laisa min syarti al-mauqufi, bukanlah syarat barang yang diwakafkan ayyuntafa'u bihi, untuk diambil manfaatnya fil hal seketika itu. Jadi saya wakafin nih barang. Ini apaan yang enggak bisa dimanfaatin? Itu tidak membatalkan wakaf. Karena tidak disyaratkan barang yang diwakafin harus bisa diambil manfaatnya ketika diwakafin, maksudnya ketika akad. Fa yasihu waqful ardil kharibah, maka boleh kita mewakafkan tanah yang kharibah. Kharibah itu hancur. Mungkin bisa kita bilang apa namanya tanah yang acak-acakan. Tanah yang udah enggak jelas, rumput-rumputannya banyak. Ini mau dibangun masjid, gimana dong tanahnya kayak gitu? Enggak apa-apa, enggak bisa langsung diambil, tapi kan dipotongin dulu rumputnya. Litasluha, litusliha, untuk diperbaiki itu tanah. Wa yumkin zaruha, dan mungkin bisa ditanami. Wa kadza yasihu waqful abdi, begitu juga boleh mewakafkan budak, maksudnya abdi budak yang kecil. Kalau budak kecil kan belum banyak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Ini aneh punya budak tuh masih umur 10 tahun masih buram, aneh wakafin buat ente. Wakaf boleh, saat wakaf buat orang boleh. Jadi nanti ada syaratnya, wakaf tidak harus ke masjid, boleh juga namanya wakaf kepada keluarga yang kita sebut wakaf ahli. Wa mana lagi, wa kadza yasihu waqful abdi wal jahsh, begitu juga sah waqaf budak. Al jahsh itu al himaru shagir, jahsh itu himar shagir itu maksudnya apa? Himar shagir itu kuda yang masih kecil. Kuda masih kecil kan ditunggangin kesian, dibawa barang kagak kuat gitu, mah udah diwakafin. Itu himar shagir. Ada saudir ini, ada kalimatnya. Wa kadza yasihu waqful abdi wal jahsu sagirain. Wa kadza yasihu waqful ardil muajjarah, begitu juga sah kita mewakafkan tanah yang sedang disewakan. Maksudnya bukan kemudian orang yang nyawa suruh pulang, enggak. Jadi manfaat sewanya untuk mauquf alaihi. Kama yasihu waqful ainil maghsubah, sebagaimana juga kita sah mewakafkan barang yang sedang digosok. Barang digosok diwakafin begitu. Wallahu alam. Qala, kemudian kata Syekh Abi Syuja, kita terusin ya, tanggung. Apa besok aja nih ya. Ini syarat yang kedua daripada wakaf, yaitu ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Jadi wakaf itu yakuna ala aslin mawjud, haruslah kepada pihak yang ada. Maka enggak boleh wakaf untuk orang mati. Wa far'in la yanqati, dan apa namanya orang tersebut, pihak tersebut ada dan dia punya far, keturunan yang la yanqati, tidak akan berhenti. Jadi itu yang kita sebut dengan istilah wakaf ahli. artinya kemanfaatan barang wakaf ini terus-terusan bisa dimanfaatkan. Maka itu tidak sah kemudian kalau hanya wakaf kepada satu orang, karena nanti akan menyebabkan berhenti ketika orangnya wafat. Tapi nanti ada penjelasannya lagi. Jadi wakafnya itu ayyakuna ala aslin mawujud. Syarat wakaf itu harus kepada asl mawujud, pihak yang ada ketika wakaf gitu. Wa far'in la yanqati, dan kalaupun nanti dia inqarat, dia wafat, dia punya keturunan gitu yang bisa memanfaatkan barang wakaf tanpa terputus. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ini besok kita teruskan. Mudah-mudahan koneksi internetnya bagus. Di beberapa kali saya live tuh subuh-subuh itu kalau nggak jadi tuh kendalanya itu komputer. Kadang internetnya yang mot-motan, kadang komputer atau kagak nyala. Komputer nyala, man, mic-nya, kameranya kagak nyambung, tahu. Jadi soalnya waktunya sempit kan, antara waktu sholat subuh sampai mulai selesai kita pulang dari masjid, dari musola tuh, jadi nggak sempat ngecek gitu. Dan malam tuh udah nggak ada waktu lagi kita buat ngecek komputer, kecuali kalau malamnya ada kajian online gitu. Jadi misalnya wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para tuan guru, para tetua syariat yang melihat kajian atau mendengarkan kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.